Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas sedikit keutamaan pelajari bahasa Arab. Tidak perlu diragukan lagi, memang sepantasnya seorang muslim mencintai bahasa Arab dan berusaha menguasainya. Allah telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran karena bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik yang pernah ada, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun." Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, yaitu surat Yusuf ayat 2. Apa kata beliau? Yang demikian itu bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang fasih, jelas, luas dan maknanya. Dan maknanya lebih mengena, lagi cocok untuk jiwa manusia. Oleh karena itu, kitab yang paling mulia yaitu Al-Quran diturunkan kepada Rasul yang paling mulia yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa yang mulia pula yaitu bahasa Arab, melalui perantara malaikat yang paling mulia yaitu Malaikat Jibril Alaihissalam. Tambah kitab ini pun diturun kepada dataran yang paling mulia di atas muka bumi yaitu Tanah Arab, serta awal turunnya pun pada bulan yang paling mulia yaitu Ramadan, sehingga Al-Quran menjadi sempurna dari segala sisi. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah Ta'ala berkata, sungguhnya ketika Allah menurunkan kitabnya dan menjadikan Rasulnya sebagai penyampai risalah atau kitab dan al-hikmah atau sunnah, serta menjadikan generasi awal agama ini berkomunikasi dan bahasa Arab, maka tidak ada cara lain dalam memahami dan mengetahui ajaran Islam kecuali dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, memahami bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Keterbiasaan berkomunikasi dan bahasa Arab mempermudah kaum muslimin memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan syiar-syiar agama ini, serta memudahkan dalam mencontoh generasi awal dari kaum muhajirin dan ansar dalam keseluruhan perkara mereka. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida' Siratul Mustaqim. Ikhwati billah rahimakumullah, sungguh sangat menyedihkan sekali apa yang telah menimpa kaum muslimin pada saat ini. Hanya segelintir dari mereka yang mau mempelajari bahasa Arab dengan serius. Hal ini sangat wajar karena di zaman modern ini banyak sekali kaum muslimin tenggelam dalam tujuan dunia yang fana, sehingga mereka enggan dan malas mempelajari bahasa Arab karena mereka tahu tidak ada hasil dunia yang bisa diharapkan jika pandai berbahasa Arab. Berbeda dan pelajari bahasa Inggris misalnya. Kaum muslimin di saat ini begitu semangat sekali belajar bahasa Inggris karena mereka tahu banyak tujuan dunia yang bisa diperoleh jika pandai bahasa Inggris. Sehingga kita dapati mereka rela untuk meluangkan waktu yang lama dan biaya yang banyak untuk bisa menguasai bahasa ini. Sehingga kursus-kursus bahasa Inggris sangat laris dan menjamur di mana-mana walaupun dengan biaya yang terkira. Namun bagaimana dengan kursus bahasa Arab? Seandainya mereka benar-benar yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menyibukkan diri untuk mencari keridhaannya, serta yakin akan kenikmatan surga dan kekekalannya, niscaya mereka akan berusaha keras untuk belajar bahasa Arab karena ia adalah sarana yang efektif untuk memahami agamanya. Kenyataannya ini tidak menunjukkan larangan mempelajari bahasa Inggris ataupun lainnya. Tapi yang tercela adalah orang yang tidak memberikan porsi yang adil terhadap bahasa Arab. Seyogyanya mereka juga bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam pelajari bahasa Arab. Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, "Bolehkah seorang menuntut ilmu pelajari bahasa Inggris untuk membantu dakwah?" Maka beliau menjawab, "Aku tidak berpendapat mempelajari bahasa Inggris tidak diragukan lagi merupakan sebuah sarana. Bahasa Inggris menjadikan sarana yang baik jika digunakan untuk tujuan yang baik, dan akan menjadi jelek jika digunakan untuk tujuan yang jelek pula. Namun yang harus dihindari adalah menjadikan bahasa Inggris sebagai pengganti bahasa Arab, karena hal itu tidak boleh. Aku mendengar sebagian orang yang bodoh berbicara dengan bahasa Inggris sebagai ganti bahasa Arab, bahkan sebagian mereka yang tertipu lagi mengekor atau meniru-niru mengajarkan anak-anak mereka ucapan selamat berpisah bukan dengan bahasa kaum muslimin. Mereka mengajarkan anak mereka dan berkata bye-bye ketika akan berpisah, dan yang misalnya mengganti bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa yang paling mulia, dengan bahasa Inggris adalah haram. Adapun menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana untuk berdakwah, maka tidak ditegur lagi kebolehannya, bahwa kadang-kadang hal itu bisa menjadi wajib. Walaupun aku tidak mempelajari bahasa Inggris, namun aku berangan-angan pelajarinya. Terkadang aku merasa sangat perlu bahasa Inggris, karena penterjemah tidak mungkin bisa mengungkapkan apa yang ada di hatiku secara sempurna. Nah, ini kita dalam kitab Kitabul Ilmi dijelaskan oleh Syaikhul rahimahullah taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dan termasuk hal yang sangat menjadikan didapati seorang muslim begitu bangga jika bisa berbahasa Inggris dengan fasih, namun mengenai bahasa Arab dia tidak tahu. Kalau keadaannya sudah seperti ini, bagaimana bisa diharapkan Islam maju dan jaya seperti dahulu? Bagaimana mungkin mereka bisa memahami syariat dengan benar kalau mereka sama sekali tidak mengerti bahasa Arab? Lalu bagaimana hukum orang yang mampu berbahasa Arab namun berbicara menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Ini dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dibenci seorang berbicara dengan bahasa selain bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan syiar Islam dan kaum muslim. Bahasa merupakan syiar terbesar umat-umat karena dengan bahasa dapat diketahui ciri khas masing-masing umat. Nah, ini kata Syaikhul Islam, kan dibenci, ya tercela hukumnya katanya beliau. Ya, dalam kitab dijelaskan dalam kitab I'tiqad Shiratal Mustaqim. Lalu Syafi'i berkata sebagaimana diriwayatkan As-Silafi dengan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Abdullah bin Hakam, beliau berkata, saya mendengar Abdullah bin Idris As-Syafi'i berkata, Allah menamakan orang-orang yang mencari kurnia Allah melalui jual beli atau berdagang dengan nama tujar. Tujar dalam bahasa Arab artinya para pedagang, jamak dari tajir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menamakan mereka dengan penamaan yang Allah telah berikan, yaitu tujar dengan bahasa Arab. Sedangkan Samasirah adalah penamaan yang dengan bahasa Ajam atau selain Arab. Maka kami tidak menyukai seorang yang mengerti bahasa Arab menamai para pedagang kecuali dengan nama tujar, dan janganlah orang tersebut bahasa Arab lalu dia menamakan suatu apapun dengan bahasa Ajam. Hal ini karena bahasa Arab adalah bahasa yang telah dipilih oleh Allah, sehingga Allah menurunkan kitabnya dengan bahasa Arab dan menjadikan bahasa Arab merupakan bahasa penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kami katakan sesungguhnya setiap orang yang mampu belajar bahasa Arab pelajarnya, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling pantas cintai tanpa harus melarang seorang berbicara dengan bahasa yang lain. Imam Sa'i membenci orang yang mampu bahasa Arab namun tidak berbahasa Arab. Dia berbahasa Arab namun mencampur dengan bahasa Ajam. Awad bin Abu Bakar bin Alish, Abu Bakar bin Alish Syaibah meriwayatkan dalam Musnaf dari Umar bin Khattab, beliau berkata, tidaklah seorang belajar bahasa Persia kecuali menipu. Tidaklah seorang menipu kecuali berkurang kehormatannya. Ini kata Umar bin Khattab. Dan Atha seorang tabi'in berkata, janganlah kamu belajar bahasa-bahasa Ajam, dan janganlah karena masuk gereja-gereja mereka, karena sungguhnya Allah menimpakan murkanya kepada mereka. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad berkata, tanda keimanan pada seorang Ajam atau non-Arab adalah cintanya terhadap bahasa Arab. Dan apun membiasakan berkomunikasi dengan bahasa selain Arab, sehingga selain bahasa Arab menjadi kebiasaan bagi penduduk suatu daerah, keluarga, seorang dan sahabatnya, para pedagang atau para pejabat, bagi para karyawan atau para ahli fikih, maka tidak disangsikan lagi hal dibenci, karena sungguhnya hal itu termasuk tasyabbuh atau menyupai orang-orang ajam dan hukumnya makruh. Dijelaskan juga dalam I'tiqad Shiratal Mustaqim. Lalu bagaimana pengaruh bahasa dalam kehidupan? Pengaruh bahasa dalam kehidupan dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, merupakan metode yang baik adalah membiasakan berkomunikasi dengan bahasa Arab, sehingga anak kecil sekalipun dilatih di berbahasa Arab di rumah, di kantor, sehingga nampaklah syiar Islam dan kaum muslim. Hal ini permudah kaum muslim untuk memahami makna kitab dan as-sunnah serta berkata para salafus saleh. Lain halnya dengan orang yang berbiasa berbicara dalam satu bahasa lalu ingin pindah bahasa lain, maka hal itu sangat sulit baginya. Dan ketahuilah, membiasakan bahasa Arab sangat berpengaruh terhadap akal, akhlak dan agama. Juga sangat berpengaruh dalam usaha mencontoh mereka dan memberi dampak positif terhadap akal, agama dan tingkah laku. Ini dalam I'tiqad Shiratal Mustaqim. Ikhwati billah rahimakumullah, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa bahasa Arab memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan akhlak, agama. Orang yang pandai bahasa Arab cenderung senang membaca kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab, tentu senang juga membaca, menghafal Al-Quran serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal ini bisa memperbagus akhlak dan agamanya. Berbeda dengan orang yang pandai bahasa Inggris namun tanpa dekali dan ilmu agama yang baik, dia cenderung senang membaca buku bahasa Inggris yang jelas kebanyakan merupakan karya orang kafir, sehingga mulailah ia mempelajari hidup kehidupan orang kafir sedikit demi sedikit, mau tidak mau ia pun harus pelajari cara pengucapan, percakapan yang benar melalui mereka, agar dia bisa memperbagus bahasa Inggrisnya. Bisa jadi akhirnya ia pun senang pelajari dan menghafal lagu-lagu bahasa Inggris yang kebanyakan isinya berisi maksiat. Tanpa sadar ia pun mengidolakan artis atau tokoh ibarat atau tokoh barat, serta senang mengikuti gaya mereka. Akhlaknya pun mulai meniru akhlak orang barat atau orang kafir, dan mengagungkan orang kafir secara takjub pada kehebatan mereka. Akhirnya dia pun terjatuh dalam tasyabbuh atau meniru terhadap orang kafir, menganggap kaum muslimin terbelakang, dan ujung-ujungnya dia lalai dari mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana hukum pelajari bahasa Arab? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kata, dan sungguhnya bahasa Arab itu sendiri bagian dari agama, dan hukum mempelajarinya adalah wajib. Karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib, dan keduanya tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa. Hal ini sesuai dengan kaidah, ma yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka ia juga hukumnya wajib. Namun sudah di sana ada bagian dari bahasa Arab yang wajib ain dan ada wajib kifayah. Dan hal ini sesuai dengan apa diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Umar bin Yazid. Beliau berkata, Umar bin Khattab menuliskan kepada Abu Musa al-Asyari yang isinya apa? Pelajari al-Sunnah, pelajarilah bahasa Arab, dan i'rablah Al-Quran, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Dari luarnya lain, beliau yaitu Umar bin Khattab berkata, pelajari bahasa Arab sungguhnya termasuk bagian dari agama kalian, dan pelajari faraid, ilmu waris, karena sungguhnya ia termasuk bagian dari agama kalian. Oleh karena itu, ikhwati billah, sebagai penutup, bahwa bahasa Arab adalah bahasa agama Islam, bahasa Al-Quran. Seorang tidak akan dapat memahami kitab dan sunnah dengan memahami dan pemahaman yang benar dan selamat dari penyelewengan, kecuali dan bahasa Arab. Mencemelekan dan mengampangkan bahasa Arab akan mengakibatkan lemah dalam memahami agama serta jahil berhadap bahasa agama. Sungguh sangat ironis dan menjadikan sekolah-sekolah negeri kita bahasa Arab tersisihkan oleh bahasa-bahasa lain, padahal mayoritas penduduk negeri kita ini adalah agama beragama Islam, sehingga keadaan kaum muslimin negeri ini jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Maka seyogianya Anda sekalian, wahai penebar kebaikan, mempunyai andil dan peran dalam memasyarakatkan serta menyadarkan segenap lapisan masyarakat akan pentingnya bahwa Al-Qur'an dengan segala kemampuan yang dimiliki. Semoga Allah menolong kaum muslimin dan mengembalikan mereka kepada ajaran Rasulnya yang sahih. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita untuk mempelajari bahasa Arab ini dan berikan kita sifat istiqomah untuk depannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmat dan hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita petunjuknya sehingga kita jadikan sebagai hamba-hamba yang taat kepadanya. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.